Bing kecil mau nyanyi apa? Oh, nyanyi. Ah, boleh, boleh. Ya. Gelorlah seruan hatiku. Aku cinta padamu. Mengapa kau tetap membisu? Mungkinkah hatimu ragu? Aku boleh ikut menyanyikan? Katakanlah di kisah cinta ini, kisah yang suci dan menawan hati. Ku ingin segera jawabanmu. Hatiku juga suaramu. Apakah kau cinta padaku? Tentu, tentu aku cinta padamu. Kisah sucimu? Iya. Menawan hatiku. Aduh, aduh. Kenapa kau ketawa? Teruskan saja menyanyinya, teruskan. Oke, satu, dua, tiga. Ya. Katakanlah deh kisah cinta ini, kisah yang suci dan melawan hati. Ku ingin segera jawabanmu. Hatiku rindu. Terima kasih, Bing kecil. Terima kasih.